Apakah orang mukmin namun memiliki dosa bisa memperoleh syafaat? Justru yang akan mendapatkan syafaat, kata Nabi, adalah para pendosa dari umatku yang masih bertauhid. Jadi justru memang merekalah yang akan mendapatkan pembelaan. Karena orang-orang yang tidak berdosa, masya Allah, mereka sudah selamat. Qul inna a'udzubikumullah. Dalam lafadz-lafadz hadisnya disebutkan para pendosa dari umatku yang bertauhid. Naam. Dalam hadis hanya tiga yang terus bisa mengalir doa anak yang saleh, sedekah jariah, ini memberi manfaat. Apakah ini pembatasan? Bagaimana dengan doa kaum mukminin? Bukan pembatasan, tetapi beberapa ulama menganggap beberapa persamaan yang terkandung di dalam doa anak saleh adalah doa orang-orang mukmin. Yang terkandung dalam sedekah jariah adalah semua kebaikan-kebaikan yang kebaikannya terus dimanfaatkan. Walaupun bentuknya lain, bukan dengan sedekah harta. Saya dengan tenaganya membangun. Jadi dan terus bermanfaat. Apakah tenaga dia tidak bermanfaat? Sana enggak mengalir? Mengalir. Sebab itu berdiri karena tenaga dia. Dan terus-menerus mengalir. Nah, demikian pula ilmu yang bermanfaat, segala macam penyebab-penyebab ilmu, apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman, dalam bentuk mengajarkan pada seseorang, orang itu mengajarkan pada orang lain lagi, orang lainnya mengajarkan pada orang lain, itu juga mengalir pahalanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sahkah atau bolehkah sholat di belakang da'i yang dalam salah satu ceramahnya pernah mengatakan bahwa roh-roh para wali ikut menjaga Indonesia sehingga orang-orang barat tidak berani menjajah Indonesia kembali? Boleh enggak? Khadimina a'azakumullah. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat-kalimat kufur. Karena bahwa para wali telah mati, in qata'a amaluhu, amalannya sudah terputus, tidak bisa menjaga, tidak bisa berbuat apa. Maka ini keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan kufur. Adapun orangnya, bisa dia jahil, belum ditegakkan hujjah, bisa dia tidak tahu dan sebagainya. Sehingga kalau engkau bisa mencari imam yang lain, itu lebih selamat, itu lebih bagus. Walaupun saya tidak bisa menegaskan kalau kata dikatakan tidak sah, ya. Karena bisa jadi dia dalam keadaan jahil, enggak mengerti dan tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kalau mengaji di kuburan boleh atau tidak boleh? Ngapain ngaji di kuburan? Khamilina a'azakumullah, perintahnya dari Nabi SAW, hendaklah kalian salat-salat sunnah di rumah kalian dan bacalah Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya? Kita dapat dua makna. Satu, rumah kita diramaikan dengan salat sunnah dan baca Quran. Yang kedua faedahnya, berarti kuburan gak begitu. Bukan tempat baca Quran, bukan tempat salat sunnah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat salat, bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Quran. Sehingga itu adalah bid'atun muhdatsah. Tidak ada contohnya. Naam. Kalau saya ingin mendoakan, doakan. Imma kamu ziarah kubur kemudian mendoakan assalamualaikum ahli diyar, wa imma kamu doakan di rumah kalian. Sampai insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.